Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Lah ku terima hadiah darimu kasih. Kan ku simpan sebagai kenangan, kenangan manis bagiku. Bila ku lihat isi bingkisan, ku tahu apa yang kau maksudkan. Ku harap kau tak akan lupakan apa yang telah kau janjikan. Betapa hatiku kini merasa senang, karena ku telah ada satu pegangan. Hatiku tiada merasa bimbang lagi, karena di kau punya ku pasti. Betapa hatiku kini merasa senang, karena ku telah ada satu pegangan. Hatiku tiada merasa bimbang lagi, karena di kau punya ku pasti. Karena